Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Qala al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala faslun al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, perkataan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min kalamillahi subhanahu al-Qur'anul 'azhim wa huwa kitabullahil mubin wa habluhul matin wa siratuhul mustaqim wa tanziluhu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin bilisanin arabiyyin mubin munazzalun ghairu makhluq minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Ini prinsip diantara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan ya, kata beliau, termasuk kalamullah, sebagaimana telah dijelaskan, kalamullah berarti sifat, diantara sifat-sifat Allah. Bahwa Allah maha berbicara, itu sifat dzatiyah, sekaligus sifat fi'liyah. Yatakallamu bima sya'a mata sya'a. Allah berbicara dengan apa yang dikehendaki, kapan saja Allah kehendaki. Nah, termasuk diantara kalam Allah ini adalah Al-Quranul Azim, yaitu kitabullah, kitab Allah yang nyata, yang terang. Wahabluhul matin, talinya yang sangat kokoh, jalannya yang lurus, turunkan dari Rabb semesta alam, yang dibawa oleh Ruhul Amin, Jibril alaihi salam, ke dalam hati Sayyidil Mursalin dengan bahasa Arab yang terang. Munazzalun ghairu makhluk, diturunkan oleh Allah, bukan makhluk. Dari Allah mulanya, wa ilaihi ya'ud, dan kembalinya kepada Allah. Keterangannya nanti. Wa huwa suwarun muhkamatun, dan Al-Quran itu terdiri dari surah-surah yang muhkamat, kokoh semuanya, kuat. Wa ayatun bayyinat, dan ayat-ayat yang terang, jelas. Wa hurufun wa kalimat, terdiri dari huruf dan kalimat, kata-kata. Min man qara'u fa'arabah, falahu bi kulli harfin ashru asanatin, lahu awal wa akhir. Siapa yang membacanya, membaca Al-Quran, dan mengi'rabnya, artinya mengi'rab di sini bagus bacaannya dan benar. Lam yalid wa lam yulad, tidak dia ba ini. Nah, ini kan ini majzum bilam, hurufnya huruf akhirnya harus sukun, tidak dikasih harakat, itu mi'rab, tepat akhir bacaannya. Nah, falahu bi kulli harfin ashru ahsanatin lahu awal wa akhir. Nah, mereka yang membacanya dengan bagus, dengan i'rab yang benar, mendapatkan pahala dari setiap huruf yang dia baca 10 kali lipat kebaikan. Nah, lahu ini Al-Qur'an ini awal, punya akhir. Ada huruf yang surat yang pertama, ada surat yang terakhir. Wa ajza, terdiri dari beberapa juz. Wa ab'ad, dan beberapa bagian. Matluun bil alsinah, apapun juga yang dibaca adalah oleh lisan-lisan yang dengan beragam bahasa, dengan beragam apa dialek, itu yang dibaca adalah Al-Qur'an. Dan itu adalah kalamullah. Mahfudun fi sudur, yang dihafal oleh para santri, para tullab, para ulama, para talabah, dan kita. Itu adalah Al-Quran, kalamullah. Masmu'un bil adhan, didengar oleh telinga ketika dibacakan. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad, didengar oleh telinga. Itu adalah kalamullah, dan itu adalah Al-Quran. Maktubun fil masahif, yang kita punya lembaran mushaf-mushaf itu yang tertulis di situ. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, yang ada di situ innas safa wal marwata wa min sya'irillah, yang ada di situ yasin, yang ada di situ taha in ma anzalna alaikal qur'ana litashka, itu adalah kalamullah. Fihi muhkam wa mutasyabih. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, ada yang mutasyabih, masih samar maknanya, dan itu pun relatif. Nah, ada yang memang sama sekali tidak diketahui, Ini kaifiat sifat-sifat Allah, rincian-rincian tentang apa yang terjadi di surga dan neraka. Sama pun tidak tahu kita kaifiatnya seperti apa. Wa nasikh wa mansukh. Di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada yang nasikh, yang menghapus, ada yang mansukh, ada yang dihapus hukumnya. Wa khas wa am. Ada yang khas, ada yang am. Wa amrun wa nahyun. Ada perintah, ada larangan. Itulah Al-Quran. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ayat ini menasikh sebelumnya. Ya, famankana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah, itu menasih yang sebelumnya. Kalau yang di atas tadi ada pilihan yang mampu mau, tapi setelah itu hatman wajib. Qala tentang Al-Qur'an ini Allah katakan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'an itu tidak disentuh, tidak didatangi kebatilan dari depan ataupun dari belakangnya. Turun dari zat yang maha hakim, maha bijaksana, zat yang maha tahu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, yang membagi segala sesuatu dengan bagian yang sempurna dan adil. Hamid, maha terpuji dalam semua perintah larangannya, dalam semua pemberian pahala dan siksanya. Itu zat, itulah yang menurunkan Al-Quran. Zat yang maha sempurna. Wa qawluhu ta'ala qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Katakan wahai Nabi, seandainya jin dan manusia itu sepakat bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal Qur'an, mereka tidak akan bisa mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an itu walaupun mereka saling mendukung, saling bantu satu sama lain. Apalagi zaman sekarang dengan komputernya untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, hasya wa kalla, tidak akan mungkin. Pernah lihat mushaf Fatimah? Ya, mereka katakan ada mushaf Fatimah, ya itu nanti diselipkan di situ ayat-ayat yang tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib, harusnya dia jadi imam, diselipkan seperti itu. Itu tidak akan bisa, sebodoh-bodohnya walaupun enggak hafal Al-Quran kita itu tahu kalau itu nyeleneh. Ada beberapa kalau enggak dulu dapatkan tentang mereka ini, dan ditunjukkan tentang Al-Quran. Ini upaya mereka, bukan hanya dari kalangan kufar ya, bukan hanya dari kalangan kufar mau merusak ataupun memalsukan ayat-ayat Allah sampai muncul Injil atau versi baru dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan bahasa Arab. Nah, untuk yang sudah menghafal Al-Quran itu upayakan untuk memutkinkan hafalan itu. Paling utama itu jauhi dosa dan maksiat, supaya Al-Quran itu tetap dan banyak ayatnya murojaah. Nah, itu beberapa dalil yang beliau pakai untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Qala syarih, Syekh berkata, al-qaul fil Qur'an, pembahasan tentang Al-Qur'an. Kata beliau, Al-Qur'anul Karim min kalamillahi ta'ala. Itu termasuk dari kalam Allah. Munazzalun ghair makhluk. Diturunkan, bukan makhluk. Minhu bada'a, dari Allah mulanya. Wa ilaihi ya'ud. dan kembalinya kepada Allah kembali kembalinya. Fa huwa kalamullahi hurufuhu wa ma'anihi. Al-Qur'an itu kalamullah, hurufnya dan maknanya dari Allah langsung. Maknanya dari Allah. Ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayanah. Ini makna menjelaskan maknanya. Dalilu annahu min kalamillah. Dalil bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dimana syahidnya? Hatta yasma'a kalamullah. Itu syahidnya. Apa yang didengar oleh musyrikin? Nah, kalamullah yang dibacakan. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin itu minta suaka kepada engkau wahai Nabi, lindungi dia, berikan suaka, jaminan perlindungan, jaminan keamanan. Nah, sampai dia mendengar kalamullah. Apa yang didengarnya? Al-Quran dibacakan. Maka kalau orang itu hatinya bersih, fitrahnya masih bersih, mendengar ayat-ayat Al-Quran, itu akan menyatu. Nurun ala nur, kata mereka. Fitrah yang masih bersih itu adalah cahaya yang Allah letakkan dalam dirinya, bibit-bibit keimanan. Nah, ketika dia mendengarkan Al-Quran, Al-Quran itu adalah nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya, petunjuk. Maka menyatu, jadilah nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya iman yang sudah ada tambah dengan cahaya Al-Quran. Dan seperti itu rata-rata para sahabat. Maka ketika Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah membaca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, kada qalbi an yatir, hampir jantungku lepas, tergetar dia, ya. Artinya untuk menyentak, menggugah akal pikiran, iya ya, kok yang seperti ini disembah, enggak bisa ngapa-ngapain, apalagi yang dilempari batu, dicaci maki. Baik. Qala yani Al-Qur'an. Ini maksud itu sahihnya adalah yasma'a kalamallah. Yani kalamullah yang maksud adalah Al-Qur'an. Wa dalilu annahu munazzalun qauluhu ta'ala tabaraka wa ta'ala. Firman Allah ala lahul khalqu wal amru. Dibedakan di situ apa? Ala lahul khalqu wal amru. Hal-khalq jelas penciptaan. Amru qaul. Perintah itu dengan Allah mengatakan if'al kada. Al-amru itu perintah dengan ucapan. Baik. Apalagi disebutkan dalam sisi, dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa itu diatofkan, menunjukkan apa? Perbedaan antara al-amru dengan ma'tuf alaihnya. Menunjukkan perbedaan. Ada juga yang memang bisa artinya atof-atof itu ya, atof dengan ma'tuf, ma'tuf alaih dan ma'tuf itu kadang-kadang yang ma'tuf itu bagian dari ma'tuf alaih. Ya, bisa juga kadang-kadang yang ma'tufnya itu khas, yang ma'tuf alaihnya am. Nah, tapi jelas secara umum yang biasanya itu adalah terjadi mughayarah, berbeda. Nah, di sini disebutkan jelas-jelas itu berbeda. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya di tangan Allah hak mencipta, kekuasaan mencipta, dan di tangan Allah pula memerintah. Dibedakan di situ sehingga Al-Qur'an ini jelas bukan makhluk. Nah, qala faj'al al-amra ghairal makhluq wal qur'an minal amri. Liqaulihi ta'ala wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Nah, itu dalil sam'i yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu beda dengan al-amrudi, apa namanya? Al-Qur'an itu bukan makhluk. Dalam ayat itu alalahul khalqu wal amru, menunjukkan bahwa al-khalq sendiri, amr sendiri. Syahidnya di bawah kata beliau. Kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Qala wa dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Itu tegas lagi. Dzalika amrullah anzalahu ilaikum. Itulah tetapan perintah Allah yang Allah turunkan kepada kamu. Di anna kalamallahi sifatun min sifati sifatihi wa sifatuhu ghairu makhluqah. Nah, dan juga karena kalamullah itu adalah sifat, dan sifat Allah itu bukan makhluk karena mengikuti mausufnya, mengikuti mausufnya. Nah, ini di apa namanya, istilahnya dalil akli yang ingin beliau ringkas ya, untuk menerangkan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Artinya kalamullah itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri dari Allah, lepas, terpisah, bagaimana telah lalu. Ya, dia mengikuti mausufnya. Qala wa dalilun annahu minhu bada. Dalil bahwa Al-Quran itu dari Allah mulanya. Annallaha adhafahu ilaihi. Dikatakan dia yani minhu bada karena Allah Subhanahu wa taala yang mengidhafahkannya kepada Allah. Wala yudhaful kalamu illa ila min qailihi. Ila man qalahu. Illa ila man qalahu. Man qalahu. Kata kalam itu tidak diidhafahkan kecuali kepada orang, kepada sosok yang mengucapkan. Ini omongan siapa? Kita kan membahasnya gitu. Ini omongan siapa? Oh, omongan Ustaz Fulan. Nah, sumbernya beliau yang mengatakan. Jadi dinisbahkan ke dia. Anda mengatakan ini kemarin Ustaz. Antum kalam dia. Nah, seperti itu juga ketika diidhafakan kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan minhu bada'a karena diidhafakan kepada Allah. Allah yang mengucapkannya. Allah yang mengucapkannya. Nah, mubtadi'an. Ya, pertama kali yang mengucapkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pendapat siapa ini? Pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Beliau yang pertama kali mengucapkan. Misal seperti itu. Ya, kalimat-kalimat itu sering muncul. Nah. Wa dalilu annahu ilaihi ya'ud annahu warada fi ba'd al-athar annahu yurfa' min al-mashahif wasudur fi akhir az-zaman. Dalil bahwa Al-Qur'an ini kembalinya kepada Allah juga kembalinya diriwayatkan dalam sebagian athar bahwa akan diangkat nanti Al-Qur'an ini diangkat nanti Al-Qur'an ini dari mushaf, dari dada-dada orang yang menghafal di akhir zaman. Nah, disahihkan oleh Syekh Albani. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dinukil juga disebutkan oleh beliau dalam Syarah Aqidah Wasithiyah, maknanya adalah annahu ya'udu ilallahi wasfan. Makna yang kedua, ya'udu ilaihi wasfan. Al-Qur'an ini kembali kepada Allah sebagai sifat, bahwa Al-Qur'an kalamullah. Ini sifat diantara sifat-sifat Allah. Baik. Qala rahimahullahu taala wa hadha huwa al-kitabul arabi alladhi qala fihi alladhina kafaru. Inilah kitab yang berbahasa Arab yang dikatakan oleh orang-orang kafir, lan nu'mina bihadzal Qur'an. Kami tidak akan beriman kepada Al-Qur'an ini. Wala baina yadayhi, dan tidak pula yang apa di hadapannya. Wa qala ba'dhum, artinya yang diingkari orang kafir ketika datang ini kepada mereka Rasulullah membacakan itu adalah Al-Qur'an, itu adalah kalam Allah. Bukan perkataan Rasul, bukan perkataan manusia yang mungkin dijelaskan oleh beliau. Wa qala ba'dhum in hadza illa qaulul bashar. Sebagian lagi orang kafir itu mengatakan ini enggak ada lain kecuali ucapan omongan manusia. Ini bikinan Muhammad. Sampai di zaman sekarang masih ada orang yang mengatakan seperti itu, bahwa Al-Qur'an itu buatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah 14 abad yang lalu sudah dibantah. Kalau Al-Quran ini buatan beliau sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat yang menegur itu tidak akan ada. Abasa wa tawalla. Terus apa lagi? Ayat yang ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma'ahallallahu lak. Surat apa lagi? Surat Al-Ahzab. Ada surat Al-Ahzab itu yang 6. Yang beliau apa wa idh qila lak wa idh qulta lil man liman annama Allahu alaihi wa anamta alaihi amsik alaika zaujak, kisah tentang keinginan beliau dalam hati disebutkan oleh Allah, engkau menyembunyikan, menutup dalam hatimu, ya menyimpan dalam hatimu akan menikahi Zainab bintu Jahsh kalau dia dicerai oleh Zaid bin Harithah, yang ketika itu Zaid bin Harithah dikenal Zaid bin Muhammad. Nah, Zaid bin Muhammad ini anak kok. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa anak angkat itu ya enggak ada hubungan dengan sama bapak angkatnya, laki atau perempuan. Nah, kecuali kalau disusui oleh istrinya atau mahram laki-laki ini. Nah baru jadi mahram. Kalau enggak. Nah, ketika itu, nah, kalau itu buatan Rasulullah, ini enggak muncul. Tapi karena Allah yang menurunkan, kita baca. Tahu kita ternyata peristiwa di situ. Subhanallah. Ya itu wahyu Allah. Kalau buatan Rasulullah SAW, Al-Quran ini, enggak perlu ada nunggu sebulan peristiwa hadithul ifk. Nunggu sampai sebulan. Beliau dalam keadaan sudah ya tahu kita keluarga beliau terancam, dalam artian orang sudah banyak bicara, bahkan sebagian 3 orang sahabat besar ikut terbawa. Nah, ya ikut terbawa, subhanallah. Ya. Nah, 1 bulan ya. Mesti kalau memang buatan beliau langsung segala bisa ditepis. Qala faqala Allah Subhanahu wa taala, nah ketika ada sebagian orang yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, Allah lanjutkan sauslihi saqar, akan aku masukkan dia ke dalam neraka saqar. Wa qala ba'dhum huwa syi'r, yang lain mengatakan Al-Qur'an itu adalah syair. Faqala Allah taala wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu, kami tidak pernah mengajari dia syair dan tidak layak dia untuk belajar syair. In huwa illa dzikrun wa qur'anan mubin, itu tidak lain adalah zikr dan bacaan yang terang. Nah, Al-Qur'an itu. Rasulullah padahal orang yang paling fasih. Tapi bukan dengan fasihan itu pandai buat syair. Bahkan beliau kadang pernah mengucapkan syair salah. Enggak seperti itu Rasulullah. Memang beliau bukan ahli syair. Nah. Tapi beliau kadang-kadang menukil ya tamatsal, dan sahih hadisnya beliau sering mengulang satu bidilakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid. Nah, itu sering beliau masuk rumah itu, ya, itu dari Tarafa bin Ubayd apa Zuhair bin Abi Salmah, itu yang syairnya digantungkan di Ka'bah. Ada 7 atau 10 orang yang mereka punya nilai tertinggi dalam syair dalam. Nah, dan itu jadi acuan syair jahiliyah. Beliau ulang satu bedilakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'ti kabil akhbari man lam tuzawwidi. Hari-hari akan menampakkan kepada kita kenyataan yang kita tidak tahu. Dan akan datang orang yang membawa berita walaupun kita tidak pernah mengupahi dia. Tanpa kita kasih bekal untuk mencari berita, datang berita itu. Nah, hati-hati ya, semua kita hati-hati. Nah, menyembunyikan suatu kejelekan itu akan terbongkar, nah, cepat atau lambat. Nah, sebagaimana juga kadang-kadang kebaikan itu juga terbongkar ya. Tapi kan biasanya seringnya setelah meninggal dunia orang itu baru ya. Yang paling masyhur ini Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Ali Zainal Abidin. Saking dermawannya itu beliau sendiri yang mengangkat setiap bulan ya, memberi ransum, memberi jatah untuk orang-orang fakir miskin di kota Madinah. Beliau sendiri yang mengangkat. Nah, mereka bangun tidur, mereka buka pintu, lihat ada sembako. Siapa ini? Enggak ada yang tahu. Meninggal Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, baru mereka tahu. Enggak pernah lagi datang. Biasanya tiap pagi ini ada nih. Ini kok enggak ada lagi? Ternyata beliau. Dan dibuka ketika memandikan, ini pundaknya seperti pundak kuli. Qala rahimahullahu ta'ala, falamma nafallahu anhu annahu syi'run wa athbatahu qur'anan, lam yabqa syubhatun lidhi lubbin fi annal qur'ana huwa hadzal kitabu al-arabi alladhi huwa kalimatun wa hurufun wa ayat. Lianna ma laisa kadzalika la yaqulu ahadun innahu syi'run. Allah nafikan di sini dari Al-Qur'an ini bahwa itu adalah syair. Dan Allah tetapkan, isbatkan dia sebagai Qur'an, maka tidak ada lagi yang tersisa subhat bagi orang yang cerdik, orang yang cerdas, bahwa Al-Qur'an ini inilah kitab berbahasa Arab yang terdiri dari kata, kalimat-kalimat dan huruf serta ayat. Karena yang tidak seperti ini, tidak ada kesatupun yang mengatakan itu adalah syair. Wa qala azza wa jalla, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi. Kalau kamu merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ini Al-Quran, ini turun dari sisi Allah, fa'tu bi suratin min mithlihi, datangkan satu surat semisal Al-Quran dan panggil saksi-saksi kamu selain Allah. Wa la yajuzu an tahaddahum bil ityan bimithli ma la yadra wa ma huwa wa la yuqal. Enggak mungkin Allah menantang mereka untuk mendatangkan yang semisal, yang serupa dengan sesuatu yang tidak diketahui dan tidak dipahami. Berarti apa? Al-Quran itu dipahami oleh mereka, terdiri dari huruf, kalimat yang mereka kenal, huruf-huruf itu. Makanya nanti disebutkan oleh beliau bagaimana Al-Quran itu menantang orang-orang yang ahli fasohah. Dengan Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf yang kalian tahu, kaf, ha, ya, ain, sad, toha, alif, lam, mim, ra, ain, sin, qaf. Coba kalian buat seperti itu. Bersatu batu kalian, suruh panggil punya ini, apa namanya, pendukung-pendukung kalian. Hatta bergabung jin dan manusia tidak akan bisa. Dan itu juga janji dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an ini, dzikir ini, dan kami yang akan menjaganya. Allah jaga lafaz-lafaznya dan Allah jaga maknanya sejak turunnya. Setiap ada yang mencoba menyelewengkan maknanya, Allah bangkitkan ulama untuk menghadapi ini, menjelaskan batilnya. Ada yang mencoba menyembelokkan huruf-hurufnya, ada para huffaz. Maka para thalaba punya semangat untuk jadi termasuk di antara jundullah yang Allah jadikan penjaga Al-Qur'an, semangat untuk menghafal, semangat untuk memutkinkan, semangat untuk mengamalkan. Karena merekalah yang mengamalkan Al-Qur'an, itulah yang jadi ahlullah wa khassatuhu. Niatkan untuk itu. Sehingga ada upaya itu Allah merahmati. Kalau Allah merahmati, sudah cinta Allah kepada hamba, salah pun dia mudah bagi Allah untuk memaafkan. Kalau Allah sudah cinta, salah sebesar apapun itu ditutupi oleh Allah. Kalau di kalangan manusia kita kan gitu, ainur ridha tukhfil masawi'a wa ainus sukti tubdil ma apa mahasin ya, Kalau orang itu sadar ini tu apa? Ain ridha an kulli syai'in qalilatun an kulli syai'in qalilatun. Iya. Kama an ridha sukht tubdil masawiya atau kama qala. Kalau mata itu sudah senang, jadi tumpul terhadap kesalahan. Itu manusia, kita wajar memang karena kita. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala melihat hamba yang dicintainya jatuh dalam kesalahan pun itu mudah Allah memaafkan. Sayangnya Allah, nah, dengan caranya, ya, nah, mungkin Allah uji dengan ya, ada berbagai bala, petaka, musibah. Yang penting dia bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah tetap cinta kepada dia. Nah, itu nikmatnya. Maka para thalabah punya semangat untuk itu. Nah, supaya apa? Jangan terkena bala. Ya, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Jangan sampai seperti itu. Ternyata Allah tidak cinta kepada para penghafal Quran. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai Allah tidak cinta kepada para menghafal Quran. Akhirnya apa? Walaupun banyak amalannya gugur, hancur. Au baqat dunyahu wa ukhra, hancur dunia dan akhiratnya. Tapi kalau Allah sudah cinta, biarpun kesalahan itu nyundul langit, mudah Allah mengampuninya, memaafkan. Ya, tapi jangan nantang, coba ya. Jangan dicoba. Tapi betul-betul punya tekad ya, bahwa kita menghafal Al-Quran itu untuk apa namanya membersihkan hati, untuk dekat, untuk tahu apa sih yang dimaukan oleh Allah, dan untuk menjadi bagian dari apa namanya untuk menyebarkan syariat Islam ini, ya, membelanya, membersihkannya. Nah, punya kemauan, punya tekad itu. Ya. Kata pepatah orang Arab, manjad wajad. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia dapat. Qala rahimahullah ta'ala wa qala ta'ala wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana tibi qur'an wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana tibil qur'anin ghairi hadza aw baddilhu fa qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi fa athbata anna alqur'an huwal ayat allati tutla 'alaihim. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkan Quran yang bukan seperti ini atau gantilah. Nah, berarti bahwa Al-Quran yang dibacakan kepada mereka itu ayat-ayat yang ini. Nah, terdiri dari ayat. Wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat yang terang dalam dada-dada orang-orang yang diberi ilmu. Mukjizat bisa bermakna itu Allah letakkan dalam hati-hati orang-orang yang diberi ilmu. Nah, ada dua pengertiannya. Anda lupa kemarin itu apa namanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang makna ayat-ayat ini. Nah, yang ini termasuk diantara apa namanya menghasung untuk para thalabah. Nah, ya, kalau secara lahirnya berarti Al-Quran yang di dalam dada antum itu termasuk ayatun bayyinat, mujizat, dan keistimewaan hati kita itu, hati kita itu jadi tempat kalamullah. Ini semakna seperti itu yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Nah, baik, qala wa qala ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Allah berfirman, innahu laqur'anun karim, sungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang mulia dalam kitab yang tersimpan yang tidak disentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan orang-orang yang bersuci, selalu menjaga kesucian itu boleh menyentuh Al-Qur'an. Nah, kalau itu zahirnya, nah bagaimana dengan maknanya? Memahami Al-Quran itu butuh orang-orang yang disucikan hati-hati mereka sehingga bisa menggali, mengeluarkan simpanan kekayaan yang ada di dalam ayat-ayat ini. Ba'da an aqsama 'ala dzalik, setelah Allah bersumpah tentang Al-Quran itu, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, wa innahu laqasamul la ta'lamuna 'adzim innahu laqur'an. Sumpah Allah untuk menerangkan tentang Al-Quran ini. Wa qala ta'ala kafa ya ain sad hamim, dan kemudian ayat berikutnya ain sin qaf waftataha tis'an. Allah membuka Al-Quran di dalam apa, dua, nah, tis'an wa ishruna surah, 29 surah bil huruf al muqatta'ah, mulai dari Al-Baqarah, Ali Imran, ya, Al-An'am enggak, Al-Alif, Al-A'raf, Al-A'raf, Yunus, Uhud, ya, Ra'd, Ibrahim, nah, terus belakang, nah, 29. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini, nah, itu tadi apa maknanya huruf muqatta'ah ini? Kalau secara maknawi artinya, artinya kita tidak tahu, Allah yang tahu. Tapi ayat ini sebagian ulama tafsir menyebutkan untuk menantang orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab ketika itu yang ahlul fasahah. Nih lihat, Al-Qur'an ini terdiri dari huruf-huruf yang kalian kenal seperti ini. Coba kalian datangkan. Yang semisal pernah Amr ibn al-As sebelum masuk Islam itu bertemu dengan Musailamah al-Kadzab, nah, ditanya oleh Musailamah, apa yang diturunkan kepada sahibak itu? Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aku juga bisa. Ya wabar laka sadrun wa dah. Ini coba untuk dia menantang membuat sesuatu, ya, namanya orang Arab ya, badu pedalaman ini fasih. Tapi yang namanya menandingi Al-Qur'an gimana? Bukan kalam manusia. Sampai dulu disebutkan ya, tapi apa namanya? Siapa? Al-Walid, nah, bin Mughirah dia. Nah, ketika mendengarkan Al-Qur'an itu Masya Allah terpesona dia. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'ana fa arabah falahu bi kulli harfin minhu ashra hasanat wa man qara'ahu walahana fihi falahu bi kulli harfin hasanah. Ini keutamaan orang yang membacanya dengan i'rab, dengan benar dan yang tidak benar. Tapi hadisnya lemah. Tapi ala kulli hal, yang jelas satu huruf itu satu ini dibalas dengan 10 kebaikan. Bukan satu kata, tapi alif satu, mim satu, lam satu, mim satu, itu sudah 3 huruf. Dapat 30 kebaikan. Nah. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, iqra'ul Qur'an qabla an yatiya qaumun yuqimuna hurufahu iqamatas sahmi la yujawizu taraqiyahum yata'ajjaluna ajrah wa la yata'ajjalunahu. Nasallallahu salamah. Banyak-banyak meminta para tulab, para hafadzatul Quran, bacalah Al-Quran itu sebelum datang nanti suatu kaum yang mereka meluruskan huruf-hurufnya seperti panah, bagus luar biasa bacaannya, mumtaz, bahkan mungkin ada yang sampai 10 qiraah. Nah, tapi la yujawizu hanajirahum, tidak lewat kerongkongannya, nangis baca tapi tidak sampai ke hati mereka. Mereka yang khawarij teroris dulu itu, mereka membaca Al-Quran itu juga menangis loh ya. Ngimami kaum muslimin, ahli-ahli qiraah. Nah. Tapi yamruku minad-din kama yamruku minas yamra'ana kama yamruku sahmu minar ramiyah. Tembus. Enggak bisa balik lagi. Dan itu yang dikhawatirkan. Sebagian ulama mengatakan, kata Ibnu Sirin, perhatikan hadis belakangan. Yang belakang hadis itu yang paling berat. Kalau sudah lepas, terus dia enggak akan masuk lagi kembali ke busur. Nah, hampir jarang ahlul bid'ah itu untuk kembali illa man rahimah rabbuh. Nah, kalau enggak betul-betul dia maka habis, tergelincir sudah. Nah. Baik. Ya ta'ajjaluna ujrah, mengharapkan pahalanya yang segera. Imbalan apa? Dunia. Wala yata'ajjaluna, tidak menundanya untuk nanti di akhirat. Yang penting dapat predikat qari'. Nah. Dapat panggilan, dipanggil di sana kemarin untuk jadi imam. Nah, ini hati-hati. Qala wa qala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma i'rabul Qur'an ahabbu ilaina min hifdhi ba'di hurufihi. Mengi'rab Al-Qur'an artinya membacanya benar, tepat, itu lebih aku sukai, kami sukai daripada menghafal sebagian hurufnya. Karena ada 7 bacaan atau hurufnya, maksudnya mungkin bisa jadi qira'ahnya. Itu lebih aku sukai menyanyi membacanya dengan i'rab. Nah, ya. Man ya'mal su'an yujza bih, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan salah dibaca. Ya. Nah. Al-Qur'an enggak bisa kita yakni pakai kaidah sakin taslam. Al-Qur'an enggak bisa kita pakai kaidah sakin taslam. Tahu sakin taslam. Sukunkan semua, selamat. Kalau kita baca kayak gini sukun semua, enggak tahu orang kalau kita enggak bisa baca bahasa, enggak bisa baca, apa namanya? Baca. Nahwu kita belepotan. Kita sukunkan semua, orang enggak tahu. Makanya fasih sekali. Ya, sakin taslam. Sukun kan antum selamat. Orang enggak tahu kalau kita baru belajar nahwu. Tapi Al-Qur'an enggak bisa dengan sakin taslam. Ya, nah itu bedanya. Kecuali kalau memang enggak baca. Sakin dengan pengertian betul diam, enggak baca. Ya, selamat. Ya. Taib. Qala wa qala Ali radhiyallahu anhu, man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kullah. Nah. Siapa yang kufur dengan satu huruf darinya, faqad kafara bihi kullihi. Berarti kufur dengan semua bagiannya. Kalau misalnya ini maksud dengan 7 huruf di sini, yakni perintah, larangan, dan misalnya seperti itu, maka salah satu saja diingkari, berarti kufur kepada yang lain. Wattafaqal muslimuna ala addi suwaril Qur'an wa ayatihi wa kalimatihi wa urufihi. Dan kaum muslimin sepakat menghitung surat-surat Al-Qur'an itu dan ayat-ayatnya dan kata-kata serta hurufnya. Itu zaman Hajjaj bin Yusuf. Ya, meletakkan yang tanda-tanda simbol itu, hizib-hizib itu di zaman Hajjaj bin Yusuf. Nah, sampai mungkin meletakkan apa? Ya. Yang paling tengah dalam Al-Qur'an huruf apa? Jadi, Al-Qur'an itu ada bisa dibagi 2. Yang paling tengah itu wal yatalattaf. Nah, itu kata yang paling tengah, fa-nya katanya. Nah, 114 surat, 6.000 kalau dibulatkan ya dengan semua 6.666 ayat. Berapa kata? Berapa huruf? Huruf di sini ila, man, bi, ya apa? Huruf jar, ya, naam, an, ya. Taib. Atau bisa juga itu huruf ma'ani, huruf mabaninya ya hitung dari bukan huruf abjadnya tapi mengikat huruf yang membentuk. Baik. Wala khilafa bainal muslimin fi anna man jahada minal qur'ani suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafiqan alaihi annahu kafir fa fi hadha hujjatun qati'atun ala annahu huruf. Nah, tidak ada perbedaan di kalangan kaum muslimin bahwa siapa yang menentang sebagian surat dari Al-Quran atau satu ayat atau satu kata atau satu huruf yang disepakati, maka dia adalah kafir. Ini hujjah yang pasti bahwa yang ini Al-Quran itu adalah huruf, terdiri dari huruf. Nah, baik, penjelasannya insya Allah kita baca pada ketemu yang akan datang hari insyaallah ya, malam Kamis. Taib ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.